Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terakhir kita membaca yaitu warisan untuk akhwat minal ab, saudara tiri seayah, warisan untuk saudara seayah, atau saudara tiri, satu ayah beda ibu, saudari tiri, satu ayah beda ibu, saudari satu ayah beda ibu, kita baca, kita ulang membacanya. La tarithul akhawatu minal ab ma'a wujudi zakarin warithin minal asyikqa mutlaqan. Saudari-saudari seayah tidak mendapatkan warisan apabila ada laki-laki ahli waris dari saudara kandung. Apabila al-mayyit memiliki saudara laki-laki seibu dan seayah, maka saudari seibu ini tidak mendapatkan warisan. Wala ma'a wujudi itsnataini fa aktsar minasy syaqiqat illa an yakuna lil mayyit akhun min abin. Dan juga saudari seayah tidak mendapatkan warisan apabila al-mayyit memiliki dua orang saudari kandung. Illa an yakuna lil mayyit akhun min abin, kecuali al-mayyit memiliki saudara laki-laki seayah. Fayaritna ma'ahu bitta'sib. Kita tuliskan supaya paham. Jadi pembahasan kita sekarang adalah warisan untuk al-akhwat minal ab. Al-akhwat minal ab. Al-akhwat minal ab. Apa artinya? Saudari seayah, saudara perempuan satu ayah beda ibu. Ada dua ketentuan yang harus dipenuhi oleh saudari seayah ini untuk mendapatkan warisan dari saudaranya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, tidak adanya al-mayyit tidak memiliki saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Ini syarat yang pertama. Al-mayyit tidak memiliki saudara laki-laki yang asyikok, syatik, seibu dan seayah. Saudara laki-laki kandung. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ini mutlak. Syarat yang pertama ini hukumnya mutlak. Ini hukumnya mutlak. Dalam keadaan bagaimanapun, apabila al-mayyit memiliki saudara laki-laki kandung, syatik, maka al-akhwat minal ab ini saudari seayah tidak akan mendapatkan warisan. Ini penghalangnya. Dan ini hukumnya mutlak. Syarat yang pertama ini mutlak. Syarat yang kedua adalah barakallahu fikum, apabila al-mayyit memiliki saudara perempuan yang jumlahnya dua atau lebih. Nah, kalau al-mayyit punya dua saudara perempuan atau lebih, tiga, empat, lima dan seterusnya, yang kandung, ya, saudara perempuan kandung yang jumlahnya dua atau lebih, barakallahu fikum, maka al-akhwat minal ab. Al-akhwat minal ab ini, saudara saudari seayah ini tidak mendapatkan warisan. Nah, kalau yang pertama ini syaratnya mutlak, dalam keadaan bagaimanapun, naam, saudari minal ab ini, seayah ini tidak mendapatkan warisan. Syarat yang kedua, naam, masih ada celah, masih ada celah bagi al-akhwat minal ab untuk mendapatkan warisan. Apa celahnya? Naam, sebagaimana yang disebutkan di sini, illa an yakuna lil mayyit akhun min abin. Kecuali, naam, kecuali al-mayyit memiliki apa? Saudara seayah. Saudara laki-laki seayah. Nah, kecuali al-mayyit memiliki apa? Saudara laki-laki seayah. Nah, maka saudara laki seayah ini, barakallahu fikum, al-akhawat minal ab ini dijadikannya sebagai asobah. Nah, ini saudara laki-laki seayah ini menjadikan al-akhwat minal ab sebagai apa? Al-asobah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini dia menjadi apa? Al-asobah bin nafsi atau bil ghair? Bil ghair. Disebabkan oleh orang lain. Siapa penyebabnya? Nah, secara farad dia enggak dapat sudah. Nah, dengan adanya dua pihak ini, dengan adanya dua pihak ini, al-akhwat minal ab, naam, tidak mendapatkan warisan secara farad, secara pembagian farad, seperdua, sepertiga, naam, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Secara farad dia tidak dapat dengan keberadaan dua pihak ini, atau salah satu dari dua pihak ini. Nah, khusus pada syarat yang kedua, naam, barakallahu fikum, al-akhwat minal ab masih ada kemungkinan untuk mendapatkan warisan. Al-akhwat minal ab ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan warisan apabila dia memiliki saudara seayah. Nah, dia memiliki saudara seayah atau al-mayyit memiliki saudara seayah. Naam, sehingga saudara seayah ini menjadikan al-akhwat sebagai apa? Al-asobah. Nah, fayaritna ma'ahu bitta'sib lidhakari mithlu hadzil unsayyin. Sehingga al-akhwat minal ab ini mendapatkan warisan. Naam, bersama saudara seayah. Naam, dengan jalur ta'sib, dengan metode apa? Ta'sib, sisa, pembagian sisa. Lidza karimi tu hadzil unsayyin, dengan catatan laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Nah, wa yaritna ma'asyaki qatil wahida as-sudus takmilata tsulutaini. Dan saudara perempuan seayah mendapatkan warisan. Naam, bersama dengan asyakiqah, saudari. Kali ini sudah dua syarat ini. Naam, ini sudah selesai kita bahas ya. Naam, ini sudah selesai kita bahas. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa yaritna ma asyakiqah. Dan apabila al-mayyit itu memiliki asyakiqah, saudari perempuan kandung. Nah, apabila al-mayyit memiliki saudara perempuan kandung, seibu dan seayah, nah, Maka al-akhwat minal ab, saudara seayah mendapatkan as-sudus, seperenam. Takmilata tsulutsaini, sebagai penggenapan jumlah 2/3. Sawa'un kunna wahidatan am aktsar, sama saja. Apakah jumlah dia itu satu orang, jumlah ini satu orang atau lebih, tetap warisannya 1/6. Kalau 2 berarti 1/6 bagi 2. Kalau 3 berarti 1/6 bagi 3. Nah, la yazidul fardu anis sudusi bi ziyadatihinna. Nah, al-farad pembagian. Nah, tidak bertambah lebih dari 1/6 walaupun jumlah mereka bertambah. Mafhum? Walaupun jumlah mereka bertambah. Wa miratuhunna fi ma siwa dzalik kamiratis syaqiqat ala ma sabaqa tafsiluhu. Warisan mereka selain dari keadaan di atas yang kita sebutkan sama seperti warisan saudari-saudari kandung sebagaimana yang telah berlalu rinciannya. Nah, kita lanjutkan. Mithalu irsihinna ma'asyaqiqataini bitaksib. Mithalu irsihinna ma'asyaqiqataini bitaksib. Contoh. Nah, contoh warisan mereka dengan keberadaan dua saudari kandung. Dengan keberadaan dua saudari kandung bitaksib. Dengan metode at-taksib. Dengan metode at-taksib. Barakallahu fikum. An yamuta syakhsun an ukhtihi asyaqiqataini wa ukhtihi min abihi wa ukht wa akhihi min abihi. Nah. Seseorang meninggal. Naam, al-mayyit. Kemudian dia meninggalkan saudara kandung, dua orang saudara kandung. Naam. Asyaqiqataini. Asyaqiqataini. Dua orang saudari kandung. Ya, dua orang ini dua. Dua orang asyaqiqah. Naam. Kemudian wa akhihi min abihi wa ukhtihi min abihi wa akhihi min abihi. Kemudian ada akhun. Naam, akhun min abihi, akhun minal ab, dan ukhtun minal ab. Saudara seayah wa ukhtun minal ab, dan saudari seayah. Kalau ini dua orang perempuan, naam, dua saudara perempuan kandung. Naam. Berarti di sini ada berapa orang yang ditinggalkan? Enam ahli warisnya ada berapa di sini? Ada berapa orang? 4. Ini 2 orang. 6. Ini 1, ini 1. Berarti 4 orang. Nah, barakallahu fikum. Secara farad, sekarang yang kita bahas ini nih. Yang kita bahas ini. Nah, pembahasan kita apa? Ukhtun minal ab. Saudari seayah. Saudari satu ayah beda ibu. Nah, tadi kita sebutkan syarat untuk mendapatkan warisan untuk al-akhwat minal ababa ada 2. Nah, tidak adanya saudara laki-laki kandung bagi al-mayyit. Ini syaratnya apa? Mutlak. Yang kedua, saudara perempuan. Tidak adanya saudara perempuan kandung yang jumlahnya 2 atau lebih. Nah, ini jumlahnya berapa? Saudari kandungnya ada berapa? 2. Nah, berarti ini tidak dapat. Secara farad tidak dapat. Posisinya terselamatkan dikarenakan keberadaan ini. Akhun minal ab. Nah, akhun dia memiliki saudara seayah. Al-mayyit memiliki saudara seayah. Terserah ayahnya beda sama dengan ini ataupun barakallahu fikum. Berarti adik kakak sama berarti ya seayah al-mayyit. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu posisi ini terselamatkan oleh akhun minal ab. Bagaimana warisannya? 6. Falis syaqiqataini ats-tsulutsani. Ini mendapatkan 2/3. 2/3. 2/3. Berarti masing-masing mendapatkan berapa? 1/3. Walil akh minal ab wal ukhtu minal ab al-baqi lahu sahmani wa lahu sahmun wahid. 6. Untuk saudara laki-laki, untuk saudara seayah dan saudari seayah, mereka mendapatkan sisa. Nah, mereka berdua mendapatkan sisa. Berapa sisanya? 1/3. Nah, 1/3 masing-masing dari dua orang, 1/3 tersebut dibagi menjadi 3 saham. Akhun minal ab mendapatkan 2 saham. Ukhtun minal ab mendapatkan berapa? 1 saham. Nah, kita lanjutkan. Wa mithalu irsihinna ma'asyaqiqah as-sudus. Nah, contoh warisan bagi mereka, bagi saudari seayah dengan keberadaan asyaqiqah. Asyaqiqah yakni al-mayyit memiliki saudari kandung, yang mana saudari seayah ini mendapatkan 1/6. An yamuta syakhsun an ukhtihi asyaqiqah wa ukhtihi min abihi wa ammihi. 6. Wa ammihi asyaqiq wa ammihi. 6. Asyaqiq fali syaqiqah an-nis walil ukh minal ab as-sudus takmilatat tsulutaini walil ammi al-baqi. Nah, maka untuk saudari kandung 1/2 dan untuk saudari seayah 1/6 sebagai penyempurna ats-tsulutsaini, sebagai penggenap, menggenapkan jumlah 2/3, dan untuk paman al-baqi. Nah, asy-syaqiq. Nah, syaqiqah. Dia punya syaqiqah. Apa arti syaqiqah? Hah? Saudari kandung. Kalau syaqiqun tanpa ta marbutah, saudara kandung. Nah, seibu dan seayah. Kemudian al-mayyit juga memiliki ukhtun minal ab. Ukhtun minal ab. Minal ab. Ukhtun minal ab, saudari seayah. Dan dia juga memiliki al-am, paman kandung. Nah, saudara kandung dari ayahnya al-mayyit. Nah, tapi ayahnya sudah enggak ada. Ayahnya sudah enggak ada. Jadi ahli warisnya di sini hanya 3 yang tersisa. 6. Syaqiqah, saudari kandung, saudari seayah, al-am. Sekarang jadi pembahasan adalah ukhtun minal ab. Naam, ukhtun minal ab. An yamuta syakhsun an ukhtihi fali syaqiqah an-nis. Untuk saudari kandung 1/2. Walil ukhtaini. Walil ukhti minal ab. Dan untuk al-ukhtu, ukhtu minal ab, saudari seayah, as-sudus 1/6. 6. Walil am al-baqi. Walil am al-baqi, sisanya. Untuk paman, sisanya. Berarti paman mendapatkan berapa? 6. Dapatkan berapa? Sisanya berapa? 2/6. Begitu? 6. Kita bagi sahamnya menjadi 6. Kalau ingin membagi 6, ingin membagi sahamnya, kalau dirubah dijadikan saham hartanya, kita tentukan dulu, ini kan pembilang, yang di atas ini pembilang. Ini apa? Penyebut, ya. Nah, pembilang ini penyebut. Yang jadi patokan di sini adalah pembilangnya. Pembilangnya. Nah, kita tentukan KPK, KPK dari pembilangnya 6 dengan 6 dan 2. Nah, KPK, apa itu KPK? Kelompok apa? Apa? Persekutuan terkecil. Iya. Berapa kelompok persekutuan terkecilnya? Ya sudah 6. 6. Dimulai dari angka 6 berarti 6. Nah. Berarti sahamnya, hartanya dibagi 6, sahamnya dibagi 6. 1 2 3 4 5 6. Nah. Barakallahu fikum. Asy-syaqiqah, syaqiqah mendapatkan setengah berarti 3/6. Ukhtun minal ab mendapatkan 1/6. Kita coret 1, berarti sisa 2 saham. Ya, ini nilainya 2/6. Nilainya 2/6. Mabum? Misalun akhir. Misalun akhir, contoh yang lain. An yamuta syakhsun an ukhtihi asy-syaqiqah wa ukhtaihi min abihi wa ummihi wa ammihi asy-syaqiq. Seseorang meninggal, yang dia tinggalkan adalah saudari kandungnya, saudari kandungnya, dan dua orang saudari seayah, dan ibunya dan pamannya. Fali syaqiqah, berarti di sini kita hapus dulu. Al-mayyit. Yang dia tinggalkan siapa tadi? Yang pertama asy-syaqiqah. Syaqiqah. Saudari kandung. Kemudian al-ukhtain minal ab. Ukhtain minal ab. Al-ukhtain minal ab. Berapa orang ini al-ukhtain minal ab? Dua. Dua saudari seayah. Ini jumlahnya dua orang ini. Ya. Kemudian al-um. Um. Al-um. Kemudian al-am. Paman. Al-um. Kemudian al-am. Barakallahu fikum. Bagaimana rinciannya? Falis syaqiqah an-nis. Asy-syaqiqah mendapatkan berapa? Setengah. 6. Barakallahu fikum. Walil ukhtaini minal ab as-sudus. Mereka mendapatkan 1/6. Sebagai penggenap, untuk menggenapkan jumlah berapa? 2/3. 6. 2/3. Walil um as-sudus, dan ibu mendapatkan as-sudus. Paman mendapatkan berapa? Al-baqi, karena dia asoba. Nah, berarti KPK-nya berapa ini? 6, lihat penyebut apa nih? Pembilang ya. Hah? Penyebut. Penyebutnya 6, 6 dan 2. Berarti KPK-nya berapa? 6. 1 2 3 4 5 6. Barakallahu fikum. 6. Syaqiqah mendapatkan setengah berarti 3/6. Kemudian al-ukhtain mendapatkan 1/6. 1/6 masing-masing semuanya mendapatkan 1/6, yakni 1/6 bagi 2. 6. La yazidul fardu bi ziyadatihinna. 6. Jatah mereka tidak akan bertambah dengan bertambahnya jumlah mereka. Kemudian al-um mendapatkan berapa? 1/6. Kemudian al-am mendapatkan sisa, yakni nilainya berapa? 1/6. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Mirasu auladil um. Mirasu auladil um. warisan untuk putra-putranya ibu, anak-anaknya ibu. Nah, anak-anaknya ibu. Yakni auladul anak-anaknya ibu dari al-mayyit, maksudnya adalah al-ikhwah awil akhwat minal saudara dan saudari seibu. Nah, kemarin kan sebelumnya kita sudah bahas warisan untuk saudara saudari seayah. Sekarang warisan untuk saudari dan saudara seibu. Nah, saudara seayah tidak dibahas di dalam al-farad. Kenapa saudara seayah tidak dibahas? Karena mereka bukan ashabul furud. Mereka digolongkan sebagai apa? Al-asoba. Pembahasan kita sekarang kan masih tentang ashabul furud. Hanya kadang di dalam setiap rinciannya kita sering menyinggung tentang al-asoba, dikarenakan berkaitan. Sehingga oleh karena itu, saudara seayah itu tidak ada pembahasannya di dalam bab ini, di dalam ashabul furud yang jumlahnya ada 10. Nah, sebagaimana yang kita sudah sebutkan di awal pembahasan, yakni di dalam 6 di halaman 12, ashabul furud jumlahnya apa? Ada 10. Nah, ada 10. Az-zawj, suami, istri, ibu, ayah, nenek, kakek, anak perempuan, keturunan perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, al-akhwat, kemudian saudari, baik kandung ataupun baik kandung ataupun seayah. Nah, kemudian yang terakhir, yang 10, auladul saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu. Berarti saudara seayah tidak dibahas. Nah, di total jumlah 10 ini. Kenapa? Karena mereka bukan ashabul furud. Nanti pembahasannya di dalam bagian apa? Al-asobah. Auladul yang dimaksud dengan anak-anaknya ibu dari al-mayyit adalah al-ikhwah awil akhwat, al-ikhwah wal akhwat minal saudara dan saudari seibu. Wala yaritu nama wujudi ahadin waritin minal furu' au dhakarin waritin minal usul. Mereka, saudara-saudari seibu ini, tidak akan mendapatkan warisan apabila adanya ahli waris dari golongan al-furu', baik laki-laki atau perempuan, atau yang kedua, adanya ahli waris laki-laki dari golongan al-usul. Nah, ayah atau kakek. Nah, sekarang pembahasannya adalah auladul Auladul Kita membahas auladul Auladul Apa arti aulad? Aulad jamak dari apa? Waladun, anak. Nah, baik laki-laki atau perempuan. Auladul anak-anaknya ibu. Nah, berarti posisi auladul ini bagi al-mayyit apa? Saudara dan saudari seibu. Nah, beda ayah. Seibu beda ayah. Nah, yang dimaksud dengan auladul di sini adalah al-ikhwah wal akhwat, saudara dan saudari seibu. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya auladul ini bisa mendapatkan warisan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, wala yaritu nama wujudi ahadin waritin minal furu'. Nah, Al-mayyit tidak memiliki keturunan. Al-mayyit tidak memiliki keturunan. Al-mayyit tidak memiliki keturunan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ini disebutkan wala yarithuna mawjudi ahadin warisin, seorang pun. 6. Dari ahli waris dari golongan al-furu'. Furu' ini apa? Keturunan. Au zakarin warisin minal usul, atau 6. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak memiliki ayah atau kakek. 6. Dan seterusnya. Buyut. Wala ma wujudi 6. Zakarin warisin, ahli waris laki-laki dari al-usul. Laki-laki ahli waris dari al-usul. Usul itu apa? Ke atas. 6. Ayah, kakek. 6. Al-usul, al-usul itu ke atas, ibu dan ayah. Akan tetapi di sini dikhususkan laki-laki. Berarti apa? Ayah, kakek dan seterusnya. 6. Mirathuhum. Berarti apabila dua syarat ini terpenuhi, maka auladul berhak untuk mendapatkan warisan. Mirathuhum bil fard lil wahidi minhum as-sudus. Warisan mereka secara farad 6 untuk satu orang adalah as-sudus. Warisan mereka untuk satu orang apa? As-sudus. Kalau seandainya jumlah mereka satu orang. Walid nataini fa aktsar as-sulus bis sawila sawiyah. Dan untuk dua orang atau lebih, kalau jumlah mereka ini dua orang atau lebih, 6 atau lebih, maka mereka mendapatkan dua mereka mendapatkan as-sulus, mereka mendapatkan sepertiga, bisawiyah, dibagi rata. Layak dulu dzakaruhum ala unsahum. 6. Dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Auladul tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya sering kita bahas bahwasanya lidzakari mithlu hadzil unsayaini, laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Tapi khusus untuk auladul saudara dan saudari seibu, 6 barakallahu fikum, antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. 6. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa, wa in kana rajuli yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun. Nah, ini disebut dengan harta kalalah. Pembagian warisan kalalah. Apa itu kalalah? Yaitu al-mayyit tidak memiliki keturunan. Al-mayyit tidak memiliki keturunan, laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak memiliki ayah atau kakek. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia memiliki saudara dan saudari seibu. Nah, walau akhun au ukhtun falikulli wahidin min humas sudus, bagi masing-masing mereka mendapatkan berapa? As-sudus, seperenam. Wa in kanu aktsara min dzalika, kalau seandainya jumlah mereka lebih dari dua orang, dua atau lebih, fahum syuraka'u fit thuluts. Nah, mereka membagi rata, mereka berserikat di dalam sepertiga. Mereka semua berserikat dalam sepertiga. Dan disebutkan oleh para ulama, la yafdulu dzakaruhum ala unsahum. Bagian laki-laki tidak dibedakan dengan bagian perempuan, alias dibagi rata. Nah, alias dibagi sama rata. Mithalu irsil wahid an yamuta syaksun an ukhtihi. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang.